dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yas'aluhu man fis samawati wal-ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu, dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum man tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yursalu alaikuma syu'adun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fa idzan syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadhiyan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya'raful mujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya. Fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ولمن خاف مقام ربه جنتان. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. فبأي آلاء rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Zawata afnan.